السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا شيخ رمتي، kita masih membahas tentang شرك القبور dan betapa buruknya syirkul kubur, dan juga betapa jeleknya kebid'ahan-kebid'ahan dengan mengagungkan, membesarkan kuburan, sehingga Rasulullah SAW mencercanya, bahkan sampai melaknatnya, sampai menyatakan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah atas Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Qul inna a'udzubikumullah, kita baca hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya tentang betapa jeleknya dan betapa kerasnya larangan Rasulullah SAW tentangnya. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, keduanya berkata, لما نزل أو لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. متفق عليه. Dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai mereka, keduanya berkata, lamma nuzila bi Rasulillah, ketika turun kepada Rasulullah SAW, yakni datang ajal beliau, atau hampir datangnya ajal pada beliau, atau datangnya malaikat yang akan mewafatkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tafiqa yatrah khamisatan lahu, tafiqa yani min akhawati akhoda, yang disebut dengan af'alus syuru'. Af'alus syuru' yani fi'il-fi'il untuk masuk pada fi'il yang lain, yang sering diartikan mulai. Maka mulailah beliau yatrah khamisatan lahu, melemparkan kainnya, kain miliknya, ala wajhihi, ke wajahnya, yani menutupi mukanya. Faida tamma kashafaha, dan kalau sudah hilang apa yang dirasa oleh beliau, maka dibuka kembali. kainnya. Faqala wa huwa kadzalik. Kemudian beliau berkata dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan merasakan sakaratul maut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau sempat mengucapkan kalimat la'anat atas Yahudi. La'anatullah 'alal yahud wan nasara, semoga laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud, masjid tempat ibadah. Yuhaddiru ma sana'u. Dan ini istidraj dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yuhaddiru ma sana'u, yani memberi kabar bahwa ucapan nabi tadi adalah tahdhiran. Ucapan nabi tadi peringatan bagi kalian wahai kaum muslimin, jangan kalian seperti Yahudi, jangan kalian seperti Nasrani. La'natullah 'alal yahudi wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadzir ma sana'u. Nabi memperingatkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin jangan seperti mereka. Mereka dilaknat. Yahudi dilaknat, Nasrani dilaknat, maka kalian jangan seperti mereka. Apa sebab dilaknatnya mereka? Sebab dilaknatnya mereka adalah karena mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka kaum muslimin, jangan menjadikan kuburan-kuburan nabi kalian atau kuburan orang-orang soleh kalian, orang-orang besar kalian, jangan dijadikan sebagai tempat ibadah. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Hadis berikutnya wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sedangkan hadis yang kedua ini dari Abu Hurairah maknanya sama, menyebutkan tentang jeleknya mengambil kuburan sebagai masjid. Tapi di sini beritanya bukan dengan laknat, tapi dengan qatalallah. Qatalallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani. Kalau sudah doanya Nabi alaihi salam mendoakan semoga Allah memerangi, berarti perkaranya perkara besar, bukan perkara yang main-main. Perkara besar bukan perkara kecil. Dosanya dosa besar, bahkan syirik atau pintu ke dalam kesyirikan. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat qatalallah, semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani karena mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam lafaz Muslim atau dalam riwayat Muslim disebutkan dengan la'nat. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini Iqasatul Lahafan, faqad naha 'an ittikhadil qubur masajid fi akhir hayatih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid di akhir hidupnya. Berarti sudah tidak ada dakwah nasakh. Berarti sudah tidak ada berita-berita dimansuhkan, enggak ada dan enggak mungkin dimansuhkan karena ini di akhir hidup beliau. Di akhir hidup beliau, ketika beliau dalam keadaan sakit yang sangat, ketika merasakan akan wafatnya, maka beliau menyatakan la'anallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'ala dhalika min ahli kitab. Kemudian Nabi melaknatnya, dan melaknatnya dalam konteks melaknat orang yang melakukannya. Karena waktu itu yang melakukan adalah Yahudi dan Nasrani, maka Nabi menyebutnya dengan kalimat la'anallah Yahuda wan Nasara. Karena kaum muslimin belum ada yang melakukan. Bahkan kalimat laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani adalah peringatan kepada kaum muslimin agar kalian jangan seperti mereka. Mereka dilaknat karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Fisya man fa'ala dhalika min ahli kitab. Dalam konteks melaknat orang yang telah melakukannya dari kalangan ahlul kitab. liyuhadzir ummatahu, untuk memperingatkan umatnya agar jangan melakukan yang seperti itu. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Kata Aisyah, Nabi bersabda ketika beliau sakit yang tidak bangun lagi setelah itu. Berarti sakitnya beliau ketika akan wafat. Sakit alladhi lam yaqum minhu, sakit yang kemudian tidak bangun lagi. Yani tuwaffa atau wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Apa kalimatnya yang kata Aisyah dikatakan ketika akan wafatnya? Qala la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dalam lafaz ini atau dalam riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha ada kalimat berikutnya. Walaula dzalika la ubriza qabruh. Kalau bukan karena khawatir untuk dijadikan sebagai tempat ibadah, niscaya akan ditampakkan kuburannya. Akan ditampakkan kuburannya. Ubriza qabruhu. Kata Aisyah, kalau saja bukan karena khawatir dijadikan sebagai tempat ibadah, niscaya akan dikubur di tempat yang terlihat. Tetapi kenyataannya dikubur di tempat yang tertutup, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan dikubur kemudian dibangun kamarnya, bukan. Tetapi sudah ada kamar, kemudian dikubur di dalam kamar tersebut. Dan ini Rasulullah SAW menyatakan demikian sebelum wafatnya. Yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya setiap nabi adalah dikubur di tempat di mana beliau meninggal. Beliau meninggal di situ, maka dikubur di situ. Dan para anbiya dikuburkan di tempat wafatnya. Sedangkan wafatnya Rasulullah SAW di kamar Aisyah. Baina haqinatiha wa dhaqinatiha. Di antara haqin wa dhaqin. Di antara lubang yang ada di leher ini dan lubang yang ada di dadanya. Rasulullah SAW bersandar di dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kata Aisyah, laula dzalika la ubriza qabru, kalau bukan karena khawatir maka niscaya akan ditampakkan kuburannya. Ghaira annahu khasyya an yuttakhad masjidan, hanya saja Rasulullah SAW khawatir bahwa kuburannya akan dijadikan tempat ibadah. Muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ada yang mengatakan, tapi kan sekarang kuburannya di masjid. Khana bin na'azakumullah, maka tentunya ucapan ini perlu dijawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama, bahwa yang memasukkan kuburan tersebut ke dalam masjid bukan Rasulullah, bukan para sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'it tabi'in. Tapi mereka-mereka yang memperluasnya di zaman Turki. Memperluasnya ke arah kuburan Nabi. Padahal kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau saja kuburan Madinah, kalau saja masjid Madinah itu diperluas ke arah kanan, maka niscaya kuburan enggak akan masuk dalam masjid. Maka apa yang dilakukan bukan oleh Nabi, bukan oleh para sahabat, tidak jadi hujjah, tidak jadi dalil. Masjid Nabawi saja kuburannya di dalam. Enggak jadi dalil. Itu apakah itu contoh dari Rasulullah? Bukan. Apakah contoh dari para sahabat? Tidak. Maka itu tidak jadi hujjah. Karena itu perbuatan orang-orang yang dalam keadaan mereka penguasa, tetapi bukan pengilmu. Punya kekuasaan, tapi tidak punya ilmu. Maka mereka berkuasa ke arah sini. Luas dengan simetris. Ke kanan dan ke kiri diperluasnya. Bersama-sama. Akhirnya masuklah ke dalamnya. Ini jawaban pertama, bahwa itu bukan dilakukan oleh Rasulullah, bukan oleh para sahabat, bukan dengan wasiat, bukan dengan dalil, bukan dengan riwayat. Maka apa yang dilakukan oleh manusia, penguasa-penguasa tertentu, maka tidak jadi hujjah. Yang kedua, bahwa makna dijadikan masjid adalah tempat ibadah. Sehingga jawaban yang kedua kita katakan, walaupun sudah termasuk atau masuk di dalam masjid, tetapi tetap perintah Nabi, tetap larangan Nabi harus diindahkan. jangan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Sehingga kalau kalian sholat, jangan di dalam kuburan tersebut. Atau jangan menghadap kuburan tersebut. Kecuali sholat jamaah. Ini nasihat para ulama. Jangan sholat menghadap kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar yang ada di sana. Kalian ketika sholat sendirian jangan menghadap kuburan. Cari tempat yang tidak menghadap kuburan. Kecuali sholat jamaah yang kata Nabi, sutratul imam, sutratul lil makmum. Bahwa sutrahnya imam merupakan sutrah bagi makmumnya. Maka ketika kamu sholat jamaah, kebetulan di belakang kamar Aisyah, yang tentunya di dalamnya ada kuburan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, saat itu tidak mengapa. Kenapa? Karena sholat jamaah. Maka sutrahnya sutrah imam. Tetapi kalau menyengaja sholat menghadapnya, ini yang diperingatkan oleh para ulama. Apalagi sampai mengusap-ngusap kamarnya, sampai menyatakan dan memanggil-manggil, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ini haram. Dan di sana ada orang-orang yang petugas khusus yang memperingatkan. Jangan, haram, jangan, syirik. Ketika mereka akan tabarruk, mengusap-ngusap kamar Rasulullah SAW, kamar Aisyah, atau ingin begini, ingin begitu, dari perlakuan-perlakuan bid'ah, dilarang. Maka jangan kita melihat apa yang dilakukan oleh penguasa Turki atau khilafah Turki. Perhatikan ucapan Rasulullah SAW dan perhatikan ucapan para sahabat. Perhatikan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Dan dikatakan, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Dengan kata lain, sebagai tempat ibadah. Maka jangan jadikan kuburan nabi sebagai tempat ibadah. Apalagi kuburan yang bukan nabi. Apalagi kuburan orang soleh. Apalagi kuburan orang yang bukan para sahabat, kuburan ulama. Maka tidak boleh dijadikan masjid. Apalagi kuburan munfik. Kau munfik, pewakaf. Ini dia mewakafkan tanahnya untuk masjid, maka dikubur di masjid ini. Karena ini sebagai bukankah berarti alasan apapun haram membangun masjid di atas kuburan atau membangun kuburan di masjid. Kembali kepada hadis. Bahwa Aisyah menyatakan radhiyallahu taala anha, kalau tidak khawatir akan dijadikan tempat ibadah, niscaya akan dibuka kuburannya di tempat umum. Khawatir orang berduyun-duyun datang untuk beribadah, maka ditutup di dalam kamar. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi bi isnadin jayyid. Nah, muttafaqun alaihi yang tadi. Wa qawluha khasyya huwa bidhammil kha ta'lilan liman'i ibrazi qabrihi. Kalimat khasyya dikhawatirkan dengan sighah lil majhul, khasyya. Ini ta'lilan sebagai illah, sebagai alasan. Liman'i ibrazi qabrihi, sebagai alasan dilarangnya untuk dibuka kuburan Rasulullah SAW untuk umum. Diriwayatkan Imam Ahmad wa rawal Imam Ahmad fi musnadihi bi isnadin jayyid. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang baik, yang jayyid. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, inna min shirarin nasi man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya. Sungguh di antara sejelek-jelek manusia yang sempat mendapatkan hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Syirarin nas, sejelek-jelek manusia adalah yang sempat mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Itu yang paling jelek. Kenapa demikian? Karena memang di akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang lembut seperti sutra, yang harum seperti misik, tidak mengenai siapapun yang memiliki iman kecuali wafat dengan angin tadi, angin yang lembut tadi mewafatkan setiap orang yang memiliki iman walaupun sebiji darah. Maka setelah semua orang yang beriman bahkan memiliki iman sebiji darah sekalipun diwafatkan oleh angin tadi, setelah itu tidak ada lagi seorang yang memiliki iman sebiji darah pun, maka mereka syirarul khalqi, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, itu orang-orang yang sempat menemui hari kiamat dalam keadaan hidup, tidak diwafatkan oleh angin tadi, angin yang lembut yang seperti sutra dan seperti minyak kasturi atau seperti misik harumnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka alaihim qamatil qiyamah, atas mereka tadilah terjadi hari kiamat. Menyaksikan kegoncangan bumi, ditimpa potongan langit, demikian pula digulungnya langit dan seterusnya, mereka menyaksikannya, dan merekalah orang-orang yang dikatakan syirar nas. Dalam riwayat dikatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak lagi menyebut Allah Allah, menyebut Allah saja tidak, apalagi menyebut la ilaha illallah, tidak menyebut Allah Allah. Dan mereka dalam keadaan sudah seperti binatang. Mereka mendapati manusia berzina di tengah jalan, tidak mengatakan apapun kecuali pada kalimat, sebaiknya kalau mau berzina di pinggir, jangan ganggu jalan. Hanya itu yang dikatakan oleh orang-orang lain. Qul inna a'udzubikumullah. Ini dikatakan syirarun nas. Man tudrikuhu sa'ah wa hum ahya, yaitu orang yang dikenai hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Walladzina yattakhidhuna al-qubur masajid, dan juga orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Na'udzubillah. Setelah disebutkan golongan yang paling jelek dari manusia, yaitu orang-orang yang nanti hari kiamat terjadi mereka masih hidup, ternyata yang kedua adalah mereka-mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Astagfirullah. Berarti besar sekali perbuatan itu. Disamakan dengan syirar nas di akhir zaman, disamakan dengan syirar nas yang dikatakan hari kiamat terjadi mereka masih hidup, syirar nas yang tidak memiliki iman sebiji darah pun, syirar nas yang berzina di tengah jalan, syirar nas yang tidak menyebutkan Allah Allah. Setelah itu, dan juga syirar nas adalah orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah, yang menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, tempat puasa, tempat zikir. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita dan kalian. Ini peringatan dan ini nasihat, bukan cercaan, bukan tuduhan. Bukan kita saling menuding kalian itu adalah begini, syirrul nas, bukan. Ini peringatan dari Nabi agar kalian segera meninggalkan perbuatan jelek itu. Segera meninggalkan kuburan-kuburan keramat dan menjadikannya tempat ibadah di masjid-masjid, jangan di kuburan. Jangan kalian berpuasa di kuburan, beriktikaf di kuburan, berzikir di kuburan, salat di kuburan, jangan. Kembali ke masjid. Qul inna a'udzubikumullah. Dari Zaid bin Thabit diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga melaknat. Berarti di sini dari sekian sahabat, pertama dari Aisyah, kemudian dari Ibnu Abbas, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud, sekarang dari Zaid bin Thabit. Berarti saling dukung-mendukung, bukan dari satu sahabat, dari sekian para sahabat. Qala, kata Zaid bin Thabit, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahud attakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Zaid bin Thabit. Dan juga dari Ibn Abbas dengan lafaz yang lain, yaitu dikatakan bahwa la'ana Rasulullah, kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW melaknat zairatil quburi, wanita-wanita yang berziarah kubur. Tetapi dikatakan oleh Syekh Al-Albani yang lebih sahih, bukan zairat. Lafaz yang lebih sahih adalah zuwarat. Kenapa zuwarat? Karena zuwarat maknanya tukang ziarah kubur, yang sering ziarah kubur atau yang selalu dan sering ziarah kubur. Kalau zairat siapapun wanita yang ziarah disebut zair. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anhu menziarahi kuburan saudaranya, bertemu dengan beberapa kaum muslimin, ditanya, "Wahai ummul mukminin, min aina ant? Dari mana engkau?" Dijawab, "Dari kuburan saudaraku." Dijawab oleh mereka, "Bukankah Rasulullah SAW melarang la tazuru? Bukankah Rasulullah melarang untuk ziarah kubur?" Kata Aisyah, "Rasulullah SAW menyatakan kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha." Dulu pernah melarang ziarah kubur, sekarang silahkan ziarahilah. Bahwasanya Rasulullah SAW telah membolehkan ziarah kubur. Qul inna a'udzubikumullah menunjukkan kalau sesekali itu tidak dilaknat, tetapi yang dilaknat adalah zuwaratil kubur. Hada ala qawli syekh rahimahullahu taala. Kembali kepada hadisnya. La'ana Rasulullah SAW zairatil qubur al-muttakhidina 'alayha al-masajid was-suruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang tukang ziarah kubur, yang sering ziarah kubur, wal muttaqidina 'alaiha al-masajid, dan juga orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, was-suruj, dan juga menjadikan pelita-pelita di kuburan. Berarti siapa yang dilaknat dalam hadis ini? Tiga golongan. Wanita-wanita yang selalu dan sering ziarah kubur, hobi ziarah kubur. Sekarang ziarah ke kuburan anu, besok ke kuburan fulan, besok ke kuburan fulan, sampai bikin tur khusus. Wisata religius katanya. Padahal Nabi melaknat. La'anallah zuwarat. Allah melaknat wanita-wanita yang tukang ziarah kubur. Yang kedua, al-muttakhidina 'alaiha al-masajid. Orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Di sini tidak disebut lagi dengan kuburan nabi-nabi, kuburan siapapun. Al-muttakhidina 'alaiha, yani 'alal qubur masajid. Dan orang-orang yang membangun di atas kubur-kubur itu masjid-masjid. Yani tidak boleh menjadikannya sebagai tempat ibadah dan juga tidak boleh membangun di atasnya kuburan. Kenapa dibangun masjid di sini? Oh, ini kan kuburan keramat, kuburan sultan, kuburan orang saleh, kuburan habib, kuburan fulan wa fulan, kuburan alim, kuburan syekh, kuburan ulama. Maka kita bangun masjid dalamnya untuk mengenang. Haram. Rasulullah SAW melaknat dan menyatakan dengan kalimat la'ana. Semoga Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Nabi saja enggak boleh kuburannya dijadikan sebagai masjid. Kalau mereka menyatakan, tapi ini orang soleh, bukankah ini yang dikubur adalah habib yang besar, yang agung, yang perlu kita agungkan tempatnya dan kuburannya, kita katakan lebih mulia mana dengan Rasulullah, lebih mulia mana dengan para anbiya? Kalau kalian menyatakan lebih mulia habib tadi, berarti kalian kafir, merendahkan para anbiya, merendahkan para rasul. Tetapi kalau masih muslim pasti akan menjawab, ya tentunya para nabi lebih mulia. Tayyib, para nabi yang lebih mulia. Tidak boleh dijadikan kuburannya sebagai masjid. Apalagi kuburan yang di bawahnya. Wa fi sahihil Bukhari. Dan juga diriwayatkan dalam sahih Bukhari. Hadis dari Ibn Abbas tadi disebutkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunnah. Dan kemudian dalam sahih Bukhari, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ra'a Anas ibn Malik yusalli 'inda qabrin faqala al-qabr al-qabr. Dalam sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Anas ibn Malik yusalli 'inda qabr, salat di sisi kuburan. Mungkin beliau tidak tahu kalau itu kuburan, karena kuburan waktu itu hanya tanah saja dengan batu. Maka Umar mengingatkannya, al-qabr, al-qabr, itu kuburan, itu kuburan. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam sahih Bukhari. Wahada yadullu ala annahu kana minal mustaqir inda sahabah manahahum anhu. Ucapan Umar kepada Anas ini menunjukkan bahwasanya kana minal mustaqir, sesuatu yang sudah mantap, sesuatu yang sudah disepakati, sesuatu yang sudah dipahami bersama oleh para sahabat, bahwa Nabi telah melarang mereka untuk sholat di kuburan. Yani nahahum inda nabiyihi minas sholati inda al-kubur. Tidak boleh sholat di kuburan. enggak boleh sholat di atas perkuburan, enggak boleh sholat menghadap kuburan. Itu sudah paham mereka. Wa fi'lu Anas radhiyallahu ta'ala anhu la yad'a i'tiqadihi jawazih. Dan perbuatan Anas bin Malik bukan menunjukkan kalau beliau berpendapat boleh, bukan. Tetapi kemungkinan yang lebih besar kalau beliau tidak tahu. Apa buktinya? Kalau kemungkinannya beliau tidak tahu, buktinya Umar tidak menyatakan jangan sholat di kuburan karena begini, karena begitu, tidak. Tapi hanya mengingatkan, itu kuburan, itu kuburan. Kalau saja Anas bin Malik membolehkan sholat di kuburan, maka dia akan mengatakan, kalau kuburan kenapa? Kan begitu. Emang kalau kuburan kenapa? Kalau dia membolehkan. Tetapi karena seluruh para sahabat sama-sama paham haramnya sholat di kuburan, maka tidak perlu panjang lebar Umar bin Khattab mengatakan. Hanya cukup simpel kalimatnya. Al-Qabr, Al-Qabr. Al-Qabr, Al-Qabr. Kuburan, kuburan. Maka sadarlah Anas kalau itu adalah kuburan. Kemudian dia berpindah tempatnya. Tidak di situ sholatnya. Fa'innahu la'allahu lam yarah. Maka bisa jadi Anas tidak melihatnya. Aw lam ya'lam annahu qabr. Atau tidak mengerti kalau itu adalah kuburan. Aw dhahala anhu. Atau lupa atau lalai. Falamma nabbahahu Umar tanabbah. Ketika diingatkan oleh Umar bahwa itu kuburan, maka sadarlah beliau, serta merta beliau menghindar. Wa qala Abu Sa'id al-Khudri, dan juga diriwayatkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah, bahwa bumi ini seluruhnya masjid kecuali maqbarah wal hammam. Lihat riwayat dari Abi Sa'id al-Khudri. Sudah berapa sahabat sekarang? Dari Aisyah radhiyallahu anhu, kemudian Ibn Abbas, kemudian Ibn Mas'ud, kemudian Abu Hurairah, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Umar bin Khattab. Sekarang Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menyatakan Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjid, bumi ini seluruhnya masjid. Apa maknanya? Sebagaimana Rasulullah menyatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku bumi sebagai masjid, yakni boleh dipakai sholat, bukan masjid secara syar'i, bukan masjid secara istilahi. Kalau masjid secara istilahi, yang memang diwakafkan, dibangun khusus untuk masjid, maka itu adalah masjid. Yang kita kalau masuk ke dalamnya, disunahkan untuk tahiyatul masjid. Tetapi kalimat ini maknanya, seluruh bumi boleh untuk sujud. Kalau kamu sedang safar, kalau kamu sedang dalam perjalanan, atau kamu dalam pekerjaan yang jauh dari masjid, maka ketika akan sholat, jangan bingung. Semua bumi ini masjid. Jangan susah. Boleh sholat di atas pasir, boleh sholat di atas rumput, boleh sholat di atas batu, boleh sholat di atas apapun di bumi ini. Kecuali dua. Kecuali dua tempat. Al-maqbaratu wal-hammam. Kuburan dan kamar mandi. Kuburan, karena itu adalah tempat yang menjadikan fitnah nantinya kalau dikerjakan ibadah di sana. Sedangkan hammam karena najis yang kemungkinan ada padanya. Rawahul Imam Ahmad wa Ahlus Sunan al-Arba'ah. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ahlus Sunan al-Arba'ah. Wa sahahahu Abu Hatim Ibn Hibban. Wa ablagh min hadha, dan lebih tinggi lagi apa yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang dari salat menghadap kuburan. Fala yakunul qabr bainal musalli wa bainal qiblah, maka tidak boleh ada kuburan antara orang yang salat dengan kiblat. Yani yang langsung tentunya. Tidak boleh di hadapan orang salat ada kuburan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam sahihnya dari Abi Marsad Al-Ghanawi, satu sahabat yang berikutnya lagi meriwayatkan Abi Marsad Al-Ghanawi rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian salat menghadap kuburan. Dilarang duduk-duduk di atas kuburan dan dilarang sholat menghadap kuburan. Maka bagaimana kira-kira kalau masjid dijadikan di depan kiblatnya kuburan? Masjid dibangun di bawah pengimaman kuburan. Atau masjid dibangun di tengah-tengahnya kuburan. Di tengah-tengahnya. Dan itu saya pernah lihat. Saya pernah lihat ada kuburan yang di bawah mihrabnya. Jadi mihrabnya agak naik begitu. Di bawah mihrabnya itu kuburan-kuburan. Ada lagi masjid yang di tengah-tengahnya ada kotak persegi panjang. Ada batu-batu bersih batunya. Ini apa? Oh, ini kuburan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuburan di tengah masjid, ngapain? Apa enggak mendengar ucapan Rasulullah SAW? Jangan jadikan kuburan sebagai masjid dan jangan sholat menghadap kuburan. Kalau seperti itu, maka ketika dia dalam keadaan sholat, mereka ketika dalam keadaan sholat menghadap kuburan. Atau di kuburan, atau di sisi kuburan yang tadi Ibnu Mas'ud dan juga para sahabat yang lain dan juga Anas bin Malik ketika sholat di sisi kuburan ditegur oleh Umar, al-qabr, al-qabr. Bagaimana kira-kira orang yang sholat di masjid tersebut yang di pengimamannya ada kuburan atau di tengah-tengahnya ada kuburan? Kaum muslimin, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah ke masjid, ramaikanlah masjid, jangan ramaikan kuburan, makmurkanlah masjid, jangan makmurkan kuburan. Wahada ibtalu qawli man za'ama anna an-nahya 'anil salati fiha li ajli an-najasah. Kata Ibnu Qayyim, ini berarti pembatalan-pembatilan. Yani ini bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan batalnya pendapat yang mengaku-ngaku bahwa larangan Nabi itu hanya karena khawatir najis. Karena khawatir najis, maka dilarang oleh Nabi. Oleh karena itu, kalau sudah dikasih hamparan, atau sudah dikasih marmer di atasnya, atau sudah dikasih batu-batu yang bersih seperti tadi, enggak apa-apa kita sholat di situ. Bagaimana kira-kira? Kata Ibnu Qayyim, semua dalil-dalil tadi yang kita baca, berapa hadis dari berapa sahabat, semuanya yadullu ala ibtali qawli man za'ama anna nahya anis salati fiha li ajlin najasah. Semua ini membuktikan batilnya pendapat yang mengaku bahwa larangan dari sholat ini, sholat di kuburan, karena alasan najasah. Ini batil pendapat ini. Fahada ab'adu syai'in an maqasidir rasul. Ini sangat jauh dari maksud-maksud tujuan-tujuan Nabi SAW ketika melarang kaum muslimin sholat di sana. Wahuwa batilun min iddati wujuh. Pendapat ini batil dari sekian sisi. Kita baca sisinya satu persatu.